إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. إخواتي في الله رحمني ورحم الله. إن شاء الله kita kembali melanjutkan apa yang kita bicarakan dari risalah Nawaqidhul Islam, beberapa pembatal keislaman. Kita kemarin telah membahas dua permasalahan dari pembatal keislaman. Yang pertama adalah pembatal yang paling besar, yaitu asyirku billah, asyirku fi ibadatillah, kesyirikan di dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pokok yang pertama ini berangkat dari memahami hakikat tauhid, bagaimana kita memahami kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian bagaimana kita memahami tentang hakikat asyirku billah. Karena sungguhnya kaum muslimin sangat banyak yang tidak memahami tentang hakikat kalimat la ilaha illallah, makna yang sahih dari kalimat la ilaha illallah, sehingga berdampak kepada amaliyah yang sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan telah menjerumuskan seorang dalam perbuatan syirkul akbar. Akan tapi karena salah di dalam memahami kalimat la ilaha illallah, maka orang pun tidak peduli dengan perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya telah masuk dalam kategori asyirkul akbar. Maka poin yang pertama kita diingatkan untuk betul-betul memahami tentang hakikat asyirku billah. Apa itu yang dimaksudkan dengan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak akan memahami tentang hakikat asyirku billah kecuali dengan kita memahami tentang hakikat makna kalimat la ilaha illallah. Yang dalam kalimat ini para ulama memberikan penjelasan kepada kita hakikat makna kalimat la ilaha illallah. Apa ikhwan? Dem? Ini. Makna kalimat la ilaha illallah apa maknanya? Dem? Bahasa Arabnya? Iya. Dem? La ma'budah bihaqqin ilallah. Ini makna yang para ulama memberikan penjelasan kepada kita, satu-satunya makna yang benar. La ma'budah bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain makna ini adalah makna yang khata, makna yang salah, atau makna yang naqis, makna yang kurang, bukan yang dimaksud dengan makna kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah makna yang sahih, dan ini satu-satunya makna yang sahih, la ma'buda bihaqqin ilallah, tidak ada ma'bud, tidak ada sembahan yang sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya para ulama kita memberikan beberapa contoh singkat tentang makna yang salah, tentang makna yang salah atau makna yang tidak dikendaki dari kalimat la ilaha illallah. Contohnya la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini ada kalimat yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah. Di mana letak kesalahan makna kalimat la ilaha illallah dengan la ma'budha illallah? Setandi? Iya. Iya, terus jelasnya bagaimana? Jadi kalau kita katakan bahwa makna la ilaha illallah adalah nama budi Allah, maka ada yang lain? Entem? Siapa namanya? Entem? Iya. Makna sesembahan selain Allah itu ada. Terus sudah. Yang lain, San. Ya, yang pertama, di mana letak kesalahan orang yang memaknai kalimat la ma'budu atau la ilallah dengan la ma'budu ilallah tanpa bihaqin? Yang pertama, dengan kalimat la ma'budu ilallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah, menyalahi waqi', menyalahi realita yang ada. Realitanya apa? Banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada batu disembah, matahari disembah, bulan disembah, bintang disembah, api disembah, kerbau disembah, jin disembah, banyak. Realitanya banyak sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dengan kalimat la ma'budu bihaqqin illallah, maka ditegaskan bahwasanya tidak ada sesembahan, walaupun banyak sesembahan yang lainnya, tapi tidak ada sesembahan yang hak. Artinya semua sesembahan yang lain adalah sesembahan yang batil. Seandainya memang banyak yang disembah di tengah-tengah manusia ini, akan tapi semua sesembahan itu sesembahan yang batil. Yang hak hanya Allah SWT. Sehingga pertama, kalimat la ma'budu illallah, apa ya kawan? Kesalahannya di mana? Menyalahi realitas, menyalahi kenyataan yang ada. Kenyataannya banyak ma'bud. Tidak hanya Allah saja, ma'bud banyak. Kalau dikatakan la ma'budu illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, ini menyalahi realitas. Yang kedua, kalimat la ma'budu illallah akan membawa kepada makna yang batil. Berarti setiap yang disembah adalah Allah. La ma'budu illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah. Padahal ada kerbau disembah, jin disembah, kemudian kuburan disembah dan sebagainya. Berarti setiap yang disembah adalah Allah SWT. Tentu ini makna yang batil. Makna wahdatul wujud, makna ittihadiyah, ini sangat batil. Akan tapi kalau kalimat la ma'budu bihaqqin illallah, maka kalimat ini memberikan pemahaman pada kita, memang banyak sesembahan selain Allah SWT banyak. Akan tapi yang hak, yang benar hanya Allah SWT. Yang lainnya merupakan al-ma'budat al-batilah. Maka Allah mengatakan bagaimana? Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian karena sesungguhnya Allah adalah sembahan yang hak, sedangkan semua yang disembah selain Allah adalah kebatilan. Sehingga kalimat ini sekali lagi ikhwan memberikan makna kepada kita, semua yang disembah selain Allah memang ada sesembahan selain Allah ada, akan tapi semua itu adalah sembahan yang batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Faham sampai sini ikhwan? Kemudian alhamdulillah, dengan demikian apabila kita faham dengan kalimat makna la ilaha illallah atau makna kalimat la ilaha illallah, maka kita akan faham tentang hakikat kesyirikan. Apa itu makna asyirku billah yang dikendaki dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah An-Nabawiyah. Ketika seorang dia salah mengartikan kalimat la ilaha illallah seperti yang diartikan oleh sebagian orang, la khaliqa illallah, contoh kalimat yang salah, tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Ini yang sangat banyak difahami kalimat la ilaha illallah oleh masyarakat kaum muslimin dan yang diajarkan kepada kita dari zaman dulu kala. Pemahaman demikian akhirnya akan menutup mata tentang kenyataan segala bentuk syirik. Yang penting dia tidak punya keyakinan bahwasanya ada pencipta selain Allah. Selama dia memiliki keyakinan Allah sang pencipta, maka dia muwahhid. Dia telah menjadi orang yang mewujudkan kalimat la ilaha illallah alias muwahhid. Padahal apabila kita mau belajar sejarah, tentu kita semuanya tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy, mereka menetapkan Allah sebagai Al-Khaliq atau tidak, ikhwan? Menetapkan. Akan tapi mereka oleh Allah dan Rasulnya dikatakan kafir musyrik. Dengan demikian, orang yang mengartikan kalimat la ilaha illallah dengan la khaliqa illallah salah. Atau bukan makna yang dikendaki. Karena kenyataannya, orang-orang musyrik Quraisy yang mereka juga sudah berkeyakinan Allah Al-Khaliq, mereka dikatakan Allah kafir musyrik. Kenapa? Kenapa alasannya, ikhwan? Kenapa alasannya? Orang kafir Quraisy yang mereka telah meyakini Allah Al-Khaliq, Allah ini pencipta, sang pencipta, akan tapi mereka tetap dikatakan Allah, mereka kafir musyrik. Kenapa? Dem? Eh? Ya, dem. Anda? Dem? Dem? Tegasnya, karena mereka walaupun meyakini Allah Al-Khaliq, akan tapi mereka tidak memurnikan ubudiyah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mereka tidak memurnikan ubudiyah mereka kepada Allah, maka keyakinan mereka tentang Allah Al-Khaliq la yanfa. Oleh karena itulah kalimat la ilaha illallah kalau diartikan la khaliqa illallah, kalimat yang salah. Kalimat yang salah atau bukan kalimat yang dikendaki. Kenapa? Karena yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah bukan sekedar mengakui Allah sebagai Al-Khaliq, akan tapi yang diinginkan apa, ikhwan? Kemurnian mereka dalam memberikan ubudiyah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diinginkan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini yang tidak mau orang-orang Quraisy untuk mengucapkan kalimat tersebut. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilallah, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka agar mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri, mereka menolak. Mereka sombong, menolak. Kemudian mereka memberikan komentar bagaimana aja'alal aliyata ilahan wahidan, ya Muhammad, apakah dengan kalimat la ilaha illallah itu berarti kami harus mendirikan semua ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Apakah kami harus mendirikan ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Antum cermati, ikhwan. Ucaplah orang Quraisy, apakah kami harus mendirikan ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Sekarang saya tanya, orang Quraisy apakah punya keyakinan ada sang pencipta selain Allah? Tidak ada. Lalu ucapan mereka mengatakan, apakah kami harus mendirikan banyak ilah yang ada ini menjadi satu ilah? Sehingga makna ilah bukanlah seperti yang difahami, itu makna Al-Khaliq. Akan tetapi makna ilah adalah Al-Ma'bud, yang ditujukan kepadanya persembahan, amalia ibadah. Baik dia yakini dia sebagai Al-Khaliq, atau tidak dia yakini sebagai Al-Khaliq, selama dia ditujukan kepadanya peribadatan, maka dia adalah al-ma'bud. Ini yang diberantas oleh kalimat la ilaha illallah, bahwasanya tidak boleh ada yang ditujukan kepadanya ibadah kecuali hanya Allah semata. Faham? Sampai sini dulu insyaallah berkaitan masalah kalimat la ilallah, dan ada pelajaran tersendiri masalah pembahasan tersebut. Oleh karena itulah pembatal yang pertama, in asyirku billah asyirku fi ibadatillah, kesyirikan dalam masalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena merupakan inti daripada tauhid yang dituntut dari kalimat la ilaha illallah, memurnikan ubudiyah hanya kepada Allah, dan Allah tidak akan pernah menerima agama apapun selama tidak memurnikan ibadah dia kepada Allah SWT. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya hanya milik Allah agama yang khalis. Pemurnian ubudiyah hanya untuk Allah, itulah agama Allah SWT. Sehingga Allah tidak menerima agama yang tidak dimurnikan ubudiyahnya untuk Allah semata-mata. Yang kedua, kemarin dikatakan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yas'aluhum yani yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim. Barang siapa menjadikan antara dia dengan Allah SWT sebagai wasa'id, perantara dalam masalah ubudiyah, mereka berdoa kepadanya, kemudian mereka meminta syafaat kepada para perantara itu, dan bahkan mereka bertawakal dengan para perantara ini, maka ini merupakan kesyirikan atau ini merupakan pembatal keislaman. Yang sesungguhnya bab yang kedua ini atau pembatalan kedua merupakan masuk dalam bab yang pertama, pembatal yang pertama. Akan tetapi beliau sendirikan pembahasan tersebut dengan alasan apa, ikhwan? Beliau sendirikan pembahasan man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Beliau sendirikan pembahasannya padahal itu masuk dalam bab yang pertama. Kenapa alasannya? Apa alasannya kemarin? Bahasa tadi. Banyaknya orang yang mereka terjerumus dalam syirik bentuk ini, sehingga perlu adanya tanbih secara khusus, perlu adanya peringatan secara khusus tentang permasalahan pembahasan tentang orang-orang yang mereka menjadikan wasa'id antara dia dengan Allah dalam masalah ubudiyah. Syekhul Islam menerangkan di sana ada wasithah yang kalau ditetapkan menjadi kafir, dan di sana ada wasithah yang kalau diingkari menjadi kafir. Bagaimana kemarin? Ya, wasitah atau wasilah atau perantara yang apabila ditetapkan menjadi kafir, ini wasilah atau wasitah dalam perkara ubudiyah. Karena Allah tidak pernah memerintahkan, tidak pernah mensyariatkan agar mengambil perantara antara dia dengan Allah dalam masalah ubudiyah. Ubudiyah supaya langsung dipersembahkan hanya kepada Allah SWT semata. Adapun wasitah yang kalau diingkari menjadi kafir, wasithah dalam urusan risalah. Karena Allah mengangkat Rasul untuk menyampaikan risalah kepada manusia, sehingga ketika ada orang yang mereka mengingkari Rasul sebagai perantara Allah dalam menyampaikan risalah, maka dia kafir. Di sana ada syubhat diantaranya yang digunakan oleh orang-orang yang mereka membela adanya perantara, yaitu firman Allah SWT, wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah anda kepada Allah dan carilah menuju Allah al-wasilah. Ayat ini mereka jadikan sebagai pembelaan untuk membenarkan perbuatan dia mengambil wasithah, mengambil perantara semisal Syekh Abdul Qadir Jailani dan yang lain-lainnya. Bagaimana bantahannya, ikhwan? Bagaimana tafsir yang benar? Kalimat wabtaghu ilaihil wasilah yang difahami oleh para sahabat dan para a'immah kaum muslimin, bukanlah perintah untuk mengambil perantara antara dia dengan Allah dari kalangan para makhluk. Akan tetapi yang dimaksud dengan wasilah dalam ayat tersebut adalah al-a'malu salihat, amal-amal saleh yang dengannya seorang dia taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sana kata para ulama, wasilah atau wasitah ada yang masyru', ada yang syirik. Ada wasilah yang masyru', yang dibolehkan syariat, dan ada wasilah yang mamnu' atau yang dilarang oleh syariat. Adapun wasilah-wasilah yang diperintahkan oleh agama, oleh syariat, agar kita mendekatkan diri kepada Allah, dengan itu kita akan diajak, akan diangkat sedekat-dekatnya menuju Allah SWT. Secara umum, mendekatkan diri kepada Allah dengan amal saleh dalam dua hal, al-faraid dan an-nawafil, perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Sebagaimana dalam hadis wali, Rasulullah SAW membawakan hadis kursi yang diriwayatkan dari Allah SWT, sehingga Allah berfirman, ma taqarraba abdi ilayya, ma taqarraba abdi ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Ma taqarraba abdi ilayya bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Tidak ada perkara yang lebih aku cintai dari amal para hamba dalam rangka mendekatkan diri kepadaku semisal amal yang aku wajibkan. Yang pertama, sehingga taqarrub ilallah dengan al-fara'il, dengan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. Wala yazalu abdi yataqarrubu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintai hamba tersebut. Sehingga yang kedua, taqarrub ilallah dengan an-nawafil, dengan amal-amal yang sunnah. Dengan inilah kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan yang lainnya. Secara rinci, yang termasuk amalan salih, baik yang wajib maupun yang sunnah tersebut, diantaranya seorang bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa dipakai untuk wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam berdoa kepada Allah, diantaranya bertawasul dengan Asmaul Husna. Ini ketika dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yaitu dengan dia berperantara bertawasul dengan Asmaul Husna. Ini sebelum dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menyebut berbagai macam bentuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghif, asli li sya'ni kullah, wala taqilni ila tarfata 'ain. Maka sebelum dia berdoa kepada Allah, dia sebut ya Hayyu ya Qayyum. Ini yang namanya bertawasul dengan Al-Asma'ul Husna, atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Jabbar, ya Aziz, ya Malik al-Quddus, dan seterusnya. Sebagaimana Allah katakan, walillahi al-asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama Allah tersebut. Yang kedua, bertawasul dengan apa, ikhwan? Bertawasul dengan, yaitu amal-amal ketaatan secara umum, amal salih, khususnya amal salih yang dia rasa paling ikhlas dia tunaikan. Sebagaimana kasus tiga orang yang terjebak di gua, kemudian masing-masing mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salih yang mereka pernah lakukan. Yang pertama bertawassul dengan amal birrul walidain. Ya Allah, saya dulu memiliki orang tua. Setiap saya pulang, saya selalu membawa susu. Yang aku peruntukkan pertama untuk kedua orang tuaku sebelum keluargaku. Baru setelah orang tuanya selesai meminum dan puas, sisanya untuk keluarga. Satu saat aku pulang terlambat, aku dapatkan orang tuaku telah tertidur, dan aku enggan membangunkan ke orang tuaku. Aku tunggui sampai mereka bangun, sedangkan malam itu keluargaku merengek-rengek minta dan tidak aku beri, karena mendahulukan orang tuaku. Ya Rab, seandainya amal itu aku lakukan ikhlas semata untukmu, bukakan pintu gua. Dia telah bertawassul dengan amal birrul walidain. Yang kedua, bertawassul dengan amal meninggalkan perzinaan karena Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perzinaan karena Allah. Seorang pemuda, dia memiliki kekasih, memiliki gadis yang diincar, yang sangat dia cintai. Setiap kali dia menginginkan gadis ini untuk berzina, ditolak. Suatu saat datang musim paceklik, sang gadis sangat membutuhkan harta. Dia datang pada sang lelaki tersebut. Sang lelaki, dia mau kasih harta, akan tapi dengan syarat dia mau. Kemudian sang wanita pun kemudian terpaksa menyetujui apa yang diinginkan laki-laki tersebut. Maka dia serahkan 120 dinar. Yang kalau kita kruskan sekarang, kira-kira ini 200-an sekian juta. Ya. Karena 1 dinar berapa? 2 jutaan sekian. Sehingga 2 juta kali 120 berapa? 240-an juta. Dia serahkan pada perempuan tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, faham? Maka si wanita mengatakan, ittaqillah, bertakwalah anda kepada Allah, wahai sang pemuda. La tubtil khatam illa bihaqqiha, jangan anda pecahkan cincin kulit dengan haknya. Kalimat ittaqillah telah menggoyang hati sang pemuda sehingga bergetar, sehingga ibaratnya syahwat yang sedang memuncak menggunung langsung luluh runtuh dengan kalimat ittaqillah. Maka dia tinggalkan sang wanita dengan harta yang dia berikan. Maka dia katakan, ya Allah, seandainya aku tinggalkan perbuatan itu semata karenamu, maka bukakan pintu gua itu. Terbuka, akan tapi belum bisa keluar. Yang ketiga, dia bertawassul dengan amal berbuat baik dengan karyawan. Dia punya karyawan. Satu saat karyawan ini pergi dalam keadaan meninggalkan gaji yang belum diambil. Lalu oleh sang majikan, gaji ini dikembangkan sampai kemudian menjadi ternak selembah. Banyak. Datang karyawan untuk mengambil gaji yang dulu dia tinggalkan, belum sempat diambil. Maka dia katakan, ya Tuhan, kasihkan gajiku yang aku tinggalkan kepadamu. Kata si Tuhan, gaji anda itu sekian ini. Wahai Tuhan, jangan engkau mengajak aku. Sang Tuhan mengatakan, gaji anda telah saya kembangkan menjadi sekian banyak. Lalu sang karyawan ini, dia angkut semua ternak yang telah berkembang sekian banyak tersebut tanpa sisa sama sekali. Maka si majikan mengatakan, ya Rob, seandainya amal itu aku lakukan karenamu, bukakan pintu gua. Maka terbuka pintu gua, semuanya bisa keluar. Maka ikhwan fillah, perhatikan. Kira-kira seandainya kita terjebak sebuah kesulitan, kira-kira amal apa yang bisa anda ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bisa Allah mengudari kesulitan yang melilit kita? Di sini kita akan melihat betapa susahnya kita mencari amal yang kira-kira kita lakukan dengan sangat ikhlas. Maka lihatlah amal kita. Maka para salaf kita sangat melihat sekali amal-amal mereka. Mereka katakan, ya Allah, amal maksiat jelas akan engkau siksa. Sedangkan amal soleh yang aku lakukan belum tentu engkau terima. Artinya ungkapan mereka, bagaimana mereka memacu diri untuk selalu dia beramal dan beramal, beramal dan meningkatkan keikhlasan supaya amal itu bagaimana dilakukan seikhlas mungkin. Dan dia seakan-akan tidak ada bayangan dia telah memiliki amal yang berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian seorang mukmin. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Innal mu'mina jama'a baina ihsanil amal wa syafaqah." Seorang mukmin dia mengumpulkan dua perkara, apa? Baiknya amal dan rasa takutnya dia. Bersama dia memiliki amal soleh yang sangat banyak, akan tapi dia memiliki hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang fasik katanya. Wa innal fasiqa jama'a baina isaatil amal wal amni. Adapun orang fasik, mereka mengumpulkan antara buruknya amal dan rasa aman dia dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tawasul dengan tauhid. Tawasul dengan tauhid atau dengan iman. Sebagaimana di antaranya Allah katakan, "Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna." Setelah dia bertawasul dengan iman, menyambut seruan Rasul yang menyuruhkan tauhid, baru dia, "Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina," dan seterusnya. Sebelum dia berdoa, dia sampaikan dulu kepada Allah. Jadi tauhid yang dia miliki atau iman yang dimiliki, ini namanya bertawasul dengan beberapa hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang keempat, tawasul dengan doanya orang saleh yang masih hidup. Bertawasul dengan doanya orang saleh masih hidup. Adapun bertawasul dengan orang saleh yang sudah meninggal, ini perbuatan mamnu'. Sebagaimana perbuatan Umar bin Khattab ketika dalam salat istisqa, maka Umar bertawasul dengan doanya Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bertawasul dengan doanya, bertawasul dengan orang sudah meninggal boleh, Umar tidak akan berpindah dari Rasulullah kepada Abbas. Ngapain? Abbas lebih rendah derajatnya dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Umar menggunakan Abbas dalam bertawasul karena memang tidak boleh bertawasul dengan orang sudah meninggal. Ini diantaranya beberapa tawasul yang masyru' yang terangkan para ulama. Adapun tawasul yang mamnu', bisa tawasul bentuknya syirik atau bentuknya bid'ah. Tawasul yang syirik diantaranya, sebagaimana perbuatan orang musyrikin, bertawasul dengan orang saleh yang sudah meninggal, yang dijadikan perantara dalam ibadah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul yang syirik. Adapun tawasul yang bid'ah, diantaranya bertawasul dengan keagungan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Ya Rabb, ya Allah, dengan keagungan nabimu atau dengan keagungan walimu, maka aku minta kepada engkau begini dan begini." Tawasul yang demikian tidak pernah dikenal di dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'ah. Ini secara singkat pembahasan tentang masalah tawasul atau bab yang kedua kemarin. Kemarin telah kita terangkan pula di antara syubhat orang yang mereka menjadikan mengangkat wasithah bainahu wa bainallah, dia mengatakan dengan kias bahwasanya aku jadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana kami tidak mungkin akan bisa datang kepada pembesar kecuali melalui perantara orang dekatnya mereka. Kalimat ini kias yang sahih atau kias yang batil, ikhwan? Kias yang sahih atau batil? Batil. Sekarang di mana letak kebatilan kias tersebut? Entum. Gimana? Dengan presiden. Yang pertama apa? Batilnya di mana? Menyamakan Allah dengan makhluk ini gitu. Menyamakan Allah dengan makhluk adalah kebatilan. Kenapa batil? Kenapa batil? Kenapa Yohan batil? Menyamakan Allah dengan makhluk batil. Kenapa? Ya karena Allah yang telah menegaskan laisa kamitsli syai. Allah tidak serupa dengan apapun, sehingga menyerupakan Allah dengan makhluk termasuk dalam masalah mengambil perantara ini adalah kebatilan. Yang kedua, apa alasan kebatilannya? Kemarin antum apa yang alasan kebatilan orang yang mereka mengambil perantara antara dia dengan Allah dengan kias yang telah dibuat tersebut? Iya, entar. Pemimpin tidak punya rasa kasihan. Ya enggak semua. Antum? Antum lihat. Di antaranya yang pertama tadi, mengkiaskan Allah dengan makhluk batil. Yang kedua, bahwasanya memang para makhluk sangat wajar membutuhkan perantara karena berkaitan dengan semua kelemahan yang ada pada para makhluk. Para makhluk sangat wajar membutuhkan perantara karena berkaitan dengan segala kelemahan yang berkaitan dengan para makhluk. Di antara kelemahan para makhluk, di antaranya sehingga butuh perantara, para raja atau para pemimpin, mereka tidak mengetahui tentang ahwal orang yang dipimpin secara keseluruhan, secara mendetail. Sehingga kalau mereka membutuhkan perantara sangat wajar, karena dia harus mengetahui para bawahannya, para rakyatnya, sedangkan dia tidak mungkin bisa mengerti secara langsung sendiri semuanya kecuali dengan perantara. Maka keberadaan perantara memang sangat dibutuhkan di kalangan para makhluk. Sedangkan Allah tidak. Allah alimun khabirun basirun khabirun bima ta'malun. Allah mengetahui segala-galanya tentang para makhluknya, sehingga Allah tidak butuh membutuhkan perantara yang memberitahukan kepada Allah tentang apa yang ada pada makhluknya. Di antara kelemahan para pemimpin pula, di antara para pemimpin di kalangan manusia, mereka banyak yang berhati keras, yang terkadang tidak memiliki rasa belas kasihan kepada para rakyatnya, sehingga membutuhkan orang yang bisa melunakkan hatinya sehingga berbuat baik kepada para rakyatnya. Adapun Allah tidak. Allah arhamur rahimin. Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin. Dengan demikian Allah tidak membutuhkan ini perantara dalam rangka bisa melunakkan hati Allah sehingga Allah terenyuh, sehingga Allah memberikan pada hambanya, tidak. Sehingga kelemahan para makhluk itulah yang menjadikan para makhluk pantas dan layak untuk mengangkat perantara. Sedangkan Allah zat yang kamil, yang sempurna sifatnya, sehingga tidak membutuhkan perantara kalangan para makhluk. Sehingga menyamakan Allah dengan makhluk adalah kias yang batil. Kias yang batil. Demikian kurang lebih secara singkat berkaitan pembahasan bab yang kedua. Sekarang kita masuk insyaallah ini an-naqid ats-tsalits. Pembatal yang ketiga, silakan baca. Malam yukafiril musyrikin. Iya. Lau kafiruhum. Al-Thalith, al-Naqid al-Thalith, ikhwat fillah, man lam yukafiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum. Barang siapa tidak mengkafirkan orang musyrikin atau dia ragu tentang kekafiran mereka, atau dia membenarkan madhab mereka, sehingga ada tiga poin yang beliau katakan. Yang pertama, lam yukafiril musyrikin, tidak mengkafirkan musyrikin. Yang kedua, syakka fi kufrihim. Yang ketiga, sahaha madhabahu. Yang pertama, tidak mengkafirkan musyrikin. Beliau katakan di sini, hadhil masalah khatiratun jiddan. Masalah ini adalah masalah yang sangat bahaya. Sangat bahaya sekali, sangat mengkhawatirkan sekali. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, kekhawatiran pada orang yang mereka ghulu dalam masalah takfir. Sebagian kaum muslimin ghulu dalam masalah takfir, sehingga begitu gampangnya menjatuhkan vonis kafir secara ta'yin kepada orang per orang atau kepada jamaah per jamaah. Maka ghulu dalam masalah takfir ini pun sebuah penyimpangan. Sebagaimana ghulunya kaum Khawarij dengan gampangnya mengkafirkan Ali dan Muawiyah dengan membawakan dalil yang seakan-akan membenarkan pemikiran dia, akan tapi sungguh menunjukkan kebodohan dia. Maka dikatakan Rasulullah SAW tentang mereka, saya khruju fi ummati qaumun, akan keluar di tengah-tengah umatku satu kaum, akan keluar, akan muncul di tengah-tengahku, di tengah-tengah umatku satu kaum, yang mereka ini yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Qur'an akan tapi tidak sampai masuk ke, tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Alias bacaan akal mereka hanya beredar di lisan. La yafhamun. Tanpa disertai dengan kefahaman tentang apa yang dia baca dari ayat Al-Quran. Sehingga karena mereka tidak memahami ayat Al-Quran, maka mereka ketika menukil ayat Al-Quran untuk mendalili perbuatan mereka menjadi sebuah sikap yang bodoh. Sikap yang bodoh. Maka dia kafirkan Ali dan Muawiyah dengan ayat Allah SWT, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan Allah, maka dia kafir. Maka ketika mereka menggunakan kalimat tersebut untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah, maka Ali mengatakan, kalimatun haq, kalimatul haq, wa yuradu biha al-batil. Kalimat yang dia gunakan adalah kalimat yang haq, kalimat yang benar. Karena itu merupakan ayat Al-Quran Al-Karim. Akan tapi, wa yuradu biha al-batil, dimaksudkan dengan ayat tersebut untuk melakukan sebuah kebatilan, untuk maksud yang batil, yaitu pengkafiran Ali dan Muawiyah. Ali secara ta'yin mendapatkan tazkiyah dari Rasulullah SAW diantaranya ketika Nabi ingin menyerahkan bendera dalam perang Tabuk. Bagaimana kata Nabi Ikhwan? Aku akan serahkan bendera ini kepada rajulun yuhibbullaha wa yuhibbullaha wa yuhibbur rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Yang laki-laki ini mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Ini kalimat tazkiyah dari Rasulullah SAW berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib. Sehingga kata Umar, saya tidak pernah ambisius terhadap sebuah kepemimpinan kecuali pada malam itu, kecuali pada saat itu. Apa ikhwan yang mendorong Umar memiliki ambisi kepemimpinan pada saat itu ikhwan? Apa kira-kira? Kekuasaan? Akan ditaklukkannya negeri? Ghanimah yang banyak? Ketenaran? Apa? Kalimat yang Nabi ucapkan, rajulun yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Laki-laki ini mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia. Ini kalimat tazkiyah yang menunjukkan orang ini orang yang benar-benar seperti itu. Dia mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai dia, menunjukkan dia mukmin yang hak, mukmin yang benar, yang tidak akan kemasukan nifak dan apalagi kafir. Akan tapi kemudian orang-orang Khawarij dia mengkafirkan Ali yang telah mendapatkan tazkiyah dengan ta'yin dari Nabi SAW dan termasuk tazkiyah dalam hadis yang lainnya. Maka kalimat yang dibawakan oleh orang Khawarij dikatakan Ali kalimatun haq, kalimat yang haq, akan tapi yuradu biha al-batil, dimaksudkan kalimat itu kebatilan. Ini masalah yang bahaya, pengkafiran dengan serampangan, dengan gampang. Akhirnya terjadilah yang terjadi sebagaimana kejahatan Khawarij. Yadda'una ahlal Islam, yaktuluna ahlal Islam, wa yadda'una ini ahlal lausan. Mereka membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir penyembah berhala. Sebagaimana yang kemudian kita saksikan di depan mata kita, ketika mereka memiliki akidah takfir, bagaimana mereka gampang mengkafirkan penguasa. Dan ini bahayanya bahaya, hingga akhirnya mereka bagaimana gampang memberontak pada penguasa, menumpahkan darah kaum muslimin. Ini satu yang sangat bahaya tentang kehidupan masyarakat. Maka ini khatirun jiddan, perkara sangat bahaya sekali dalam kehidupan masyarakat. Dan ketika orang telah terkena syubhat takfir ikhwatillah, bukan gampang untuk mencabutnya. Tidak gampang untuk mencabutnya. Bahaya yang kedua menimpa pada orang yang mereka, yaitu tasahul dalam masalah takfir, artinya tidak ada. Ini orang mereka terjadi dalam tafrid dalam masalah takfir, artinya tidak ada sikap mereka mengkafirkan sekalipun pada orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya. Ini tuh bahaya. Sehingga mereka terjatuh dalam perbuatan tidak mengkafirkan apa yang telah dikafirkan Allah, dikafirkan orang oleh Rasulnya. Sampai mereka tidak berani mengkafirkan Yahudi, Nasrani, segala macam, segala mereka tidak bisa mereka kafirkan. Karena hak takfir adalah haknya Allah SWT. Demikian alasannya. Kemudian tidak bisa mengatakan tentang orang mereka adalah orang yang kafir. Sedangkan Allah telah menegaskan tentang mereka, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab atau orang musyrik. Kurang jelas apa Allah mengatakan tentang kafiran mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafirlah orang mengatakan Allah satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Telah kafirlah orang mengatakan Allah al-masih ibnu maryam. Nabi katakan pula, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang pun yang mendengar kedatanganku, baik dia dari kalang umat ini, baik dia Yahudi atau Nasrani, kemudian sampai matinya dia tidak mengimani aku, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Kalimat yang semisal dalam ayat atau dalam hadis yang menunjukkan kekafiran mereka, bagaimana kemudian orang tidak mengkafirkan? Bagaimana orang tidak mengkafirkan? Tidak mengkafirkan orang yang telah dikafirkan Allah dan Rasulnya sama dengan mengingkari Al-Quran. Sama dengan mengingkari Al-Quran. Maka beliau katakan, wahadhil mas'alah khatiratun jiddan yaqa'u fiha kathir minal muntasibina lil-Islam. Yang banyak sekali orang menisbatkan diri kepada Islam, mereka terjatuh dalam perkara ini. Malam yukafiril musyrikin, barang siapa mereka tidak mengkafirkan kaum musyrikin dengan dia mengatakan, yaqul anna walhamdulillah ma indi syirkun, walhamdulillah saya tidak ada syirik sama sekali, wala asraktu billah, dan aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Pertama mengatakan walhamdulillah ma indi syirkun, aku tidak memiliki kesyirikan sama sekali. Kalau ditanya, antum paham enggak syirik? Antum paham enggak apa itu syirik? Ternyata kalau dia kemudian mengungkapkan dan ternyata dia tidak paham, bagaimana orang yang tidak paham tentang syirik dia bisa mengatakan diri telah bebas dari perbuatan syirik? Alhamdulillah saya sehat, total sehat. Antum tahu enggak jenis-jenis penyakit? Alhamdulillah saya tidak ada penyakit sama sekali dalam tubuh saya. Antum tahu enggak tentang jenis penyakit? Tidak tahu jenis penyakit. Dia mengatakan sehat, total, enggak mengandung penyakit. Ternyata setelah didiagnosa dokter, penyakitnya banyak. Berapa banyak orang tidak paham dia mengungkapkan kalimat yang ternyata bertentangan dengan kenyataan yang sedang dialami. Termasuk diantaranya orang yang mereka mengatakan membebaskan diri pada perbuatan syirik, ternyata banyak kesyirikan yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu. Dan berapa banyak karena ketidaktahuan orang hampir-hampir terjerumus dalam perbuatan syirik atau dia melakukan tanpa dia sadar. Kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam yang telah kita sampaikan kemarin, dan kasus Abi Waqid Al-Laitsi. Kalau kita tanya ikhwan, apakah Bani Israel dan apakah Abi Waqid Al-Laitsi, dia dengan permintaannya itu sengaja ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jawabannya ikhwan? Ya tentu tidak. Tentu tidak mungkin mereka sengaja ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi permintaan dia kalau diwujudkan itu syirkun akbar. Maka dikatakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, kenapa sampai mereka meminta sesuatu kalau diwujudkan merupakan syirkun akbar? Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan sungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Sesungguhnya kalian kaum yang bodoh. Artinya kebodohan betapa sangat banyak mengantarkan orang melakukan perbuatan yang akan merusak keislaman dia, akan tapi dia enggak sadar. Tapi dia sadar. Karena tidak tahu. Sehingga kebodohan ini yang telah banyak sekali mengantarkan seorang masuk dalam lembah-lembah bahaya tanpa dia menyadari tentang bahaya yang dia lakukan tersebut. Maka ini diantara bahayanya kebodohan. Maka kebodohan dalam Al-Quran semuanya merupakan celaan. Bodoh merupakan celaan dan merupakan keburukan. Dan cukuplah jeleknya kebodohan itu ketika orang tidak suka dikatakan orang bodoh walaupun dia bodoh. Jelas-jelas bodoh. Tapi kalau dikatakan bodoh, nesu. Ya, enggak ada orang suka dikatakan bodoh. Kamu itu goblok. Enggak ada orang senang. Walaupun dia gobloknya pol. Enggak ada orang suka. Ini menunjukkan tentang jeleknya bodoh. Sebagaimana ilmu itu sesuatu yang baik dan terpuji. Sehingga orang senang kalau dikatakan, Masya Allah, kamu itu alim, kamu pintar, kamu itu berilmu. Walaupun dia bodoh, gak punya ilmu. Dikatakan demikian dia senang. Itu menunjukkan betapa sangat baiknya ilmu. Maka, orang yang mereka, ini sering sekali orang mereka mentazkiyah dirinya, dan dia tidak faham, karena tidak faham, sesungguhnya dia sedang terjerumus dalam perkara yang dia sangka dia terbebas dari perkara tersebut. Walakin nas, akan tapi kata dia, seandainya dia betul-betul tidak menyekutukan Allah, walhamdulillah di ahli tauhid muwahid, tidak menyekutukan Allah, tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Walakin nas la ukafiruhum, akan tapi untuk manusia kami tidak mengkafirkan mereka. Tidak mengkafirkan Yahudi, tidak mengkafirkan Nasrani, tidak mengkafirkan musyrikin, tidak mengkafirkan orang kafir. Maka kata beliau, naqululah, kami katakan pada dia, anta ma'arofta din, anda itu orang yang tidak faham tentang agama. Tidak faham. Yajibu antu kafira man kafarahullah wa man asraka billah. Seharusnya kalau faham agama, dia akan mengkafirkan orang yang Allah kafirkan, dan dia akan, ya ini, akan kafirkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang benar. Wa tabarra'a wa tatabarra'u minhu wa tatabarra'a minhu kama tabarra'a Ibrahim min abi wa qaumi, dan anda pasti akan berlepas diri, dan anda akan berlepas diri dari orang-orang musyrik dan kafir sebagaimana Ibrahim telah berlepas diri dari mereka. Kenapa Ibrahim berlepas diri dari orang kafir dan musyrik? Kenapa ikhwan? Kenapa Ibrahim berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrik? Kenapa? Kenapa Ibrahim berlepas diri dari orang-orang kafir dan musyrik? Kenapa kira-kira? Kenapa? Karena Ibrahim tahu bahwasanya mereka memang betul-betul kafir dan mereka adalah musyrik, dan Allah membenci tentang kekafiran dan kesyirikan, dan seorang mukmin wajib untuk dia bara'ah dari perbuatan syirik dan perbuatan kekafiran. Menunjukkan Ibrahim orang yang berilmu, yang faham, yang tahu tentang agama dia, hakikat agama dia. Sehingga mengambil sikap, orang yang tidak faham tentu tidak mungkin bersikap. Orang yang bersikap diantaranya orang yang faham. Cuma sekarang, orang tidak faham. Praktikum di lab. Ada bahan, cairan semuanya macam-macam. Dia gak faham. Maka akan berbuat apa namanya gak faham. Mau campurnya bagaimana, kadarnya berapa, yang mana dicampur dengan yang mana. Tentu asal mencampur akan menjadi rusak, gak karuan. Tentu ketidakfahaman itu tidak akan menjadikan dia bersikap. Kalau dia bersikap tentu dengan dasar yang ngawur. Hanya orang yang faham yang akan bersikap dengan benar. Karena Ibrahim faham, orang kafir, orang musyrik merupakan a'da Allah, musuh Allah. Dan bertentangan dengan tuntutan tauhid, dan Allah memusuhi mereka. Maka Ibrahim pun memusuhi mereka, bara'ah dengan mereka. Karena faham. Sehingga Ibrahim mengkafirkan orang Allah kafirkan, mengatakan musyrik orang Allah yang Allah katakan mereka musyrik. Maka kata Ibrahim, innani bara'u mimma ta'budun illa allati fatarani fa innahu sayyatini. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian, dari yang kalian sembah. Aku berlepas diri, bara', dalam kalimat bara' ada unsur kalimat bara' memiliki makna yaitu al bukhdu, pakai dhad, Apa artinya? Al-bughdhu. Apa? Benci. Al-bu'du pakai dal. Apa artinya? Jauh. Kemudian al-adawah, permusuhan. Sehingga dalam kalimat bara, di sana ada sikap kebencian, ada sikap memusuhi, dan sikap menjauh. Ini bara. Sehingga orang yang bara dengan sesuatu, dia tidak akan mencintai, dia akan membenci, dia akan memusuhi, dan dia akan menjauh. Nabiullah Ibrahim, sesungguhnya kami bara dengan apa yang kalian sembah. Semua yang kalian sembah. Ini yang hilang di antaranya di kaum muslimin. Dan ini akibat di antaranya karena pengerusakan akidah, dasar-dasar Islam. Bahkan orang yang berbuat seperti ini dianggap dia adalah pemecah belah umat. Dia adalah kaum ekstremis, orang ekstrim. Sedangkan Allah mengangkat Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian contoh yang terbaik pada Nabiullah Ibrahim dan orang yang bersama dengan Ibrahim, para Nabiullah alaihi salatu wasalam. Idh qalu liqaumihim. Ketika mereka, para Nabi Ibrahim dan para Nabi, mengatakan kepada kaumnya, yang merupakan sikap mereka, inna buroa uminkum, kami barok dari kalian semuanya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami barok dari semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian semuanya. Wa bata bainana wa bainakumul adawah wal baghdha, dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan. Bukan sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, abadan, selamanya. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian hanya beriman kepada Allah saja. Uswah hasanah, sikap bara'ah dengan kekafiran dan kesyirikan. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Perhatikan ikhwan, sedikit mengambil faedah yang lainnya. Nabiullah Ibrahim mengatakan innani bara'um mimma ta'budun illalladzi fatarani. Kalimat illalladzi fatarani sama dengan kalimat illallah, sama dengan kalimat kecuali Allah. Kenapa kira-kira Ibrahim tidak menggunakan kalimat illallah? Innani bara'um mimma ta'budun illallah. Kenapa kira-kira? Ada faedah apa di situ? Ketika Ibrahim menggunakan kalimat illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Antum. Ada yang tahu? Kawan, udah mau coba? Ya. Nanti. Iya, kalimat ini adalah kalimat yang tepat, yang tepat sekaligus dalam rangka untuk membantah dan untuk menjelaskan tentang batilnya apa yang mereka sembah. Sesembahan yang hak adalah yang menciptakan. Adapun yang tidak menciptakan, maka tidak layak disembah. Maka Nabi Ibrahim terangkan, innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani. Kenapa yang mereka sembah adalah sembahan yang batil sehingga Nabi Ibrahim bara'? Karena yang mereka sembah itu tidak menciptakan. Yang menciptakan itu hanya Allah. Sehingga yang layak disembah hanya Allah. Yang tidak menciptakan tidak layak disembah. Sehingga dengan kalimat ini memiliki kalimat yang tepat dan mengandung hikmah diantaranya, sekaligus membatalkan tentang sesembahan yang mereka sembah karena tidak menciptakan. Maka Allah katakan, afa man kana yakhluq kaman la yakhluq? Apakah yang menciptakan sama dengan tidak menciptakan? Tentu tidak sama. Allah Al-Khaliq, selain Allah makhluk. Maka Allah pun katakan, ayusyrikuna ma la yakhluqu wa hum yakhluqun. Apakah mereka menyembah apa yang tidak menciptakan, bahkan mereka diciptakan? Sehingga di antara dalil batilnya sesembahan selain Allah karena mereka adalah tidak menciptakan. Tidak menciptakan sesuatu. La yakhluquna syai'an wa hum mukhlaqun. Mereka tidak menciptakan sesuatu, bahkan mereka diciptakan. Maka bagaimana yang makhluk disembah? Bagaimana makhluk disembah? Kalau menyembah, menyembah yang menciptakan, yaitu Allah SWT. Ini diantara faedah lain dari kalimat tersebut. Kemudian berikutnya, baca. Waqa'u an jahli wa yudafi'u anhu wa hadha ashaddu kufran minhum bi annahu sahaha kufra wa sahaha syirka aw syirka fa naqulu lahu kaunuka musliman musliman takfir musyrikin wa qitalihim wa istibahati amwalihim hatta yu'bada Allahu. Terus waqatiluhum hatta la takuna fitnatun yakni syirkun wa yakunu dinu kulluhu billahi. Ya. Aw sahhaha madhhabahum. Atau orang ini membenarkan madhab mereka. Wa hadza ashad. Dan ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Yang pertama, dia mungkin dia adalah muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah asalnya demikian, akan tapi dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, dan tentu ini menunjukkan kebodohan dia. Yang ini adalah bukan hanya tidak mengkafirkan mereka, akan tapi malah sahaha madhabahum, dia membenarkan madhab mereka. Dia membenarkan madhab mereka. Mungkin yang pertama dia masih menganggap mereka adalah ahlul batil, orang-orang yang ahlul batil, akan tapi mereka tidak bisa mengkafirkan orang tersebut. Tapi ini orang membenarkan madhab mereka, membenarkan pemikiran mereka, aliran mereka, milah mereka. Idza sahaha madhabahum, apabila orang ini membenarkan madhab mereka, atau dia mengatakan fil ladzi ya'malunahu nadhar, atau dia mengatakan bahwasanya orang melakukan perbuatan itu masih perlu pembahasan. Artinya dia ragu. Orang yang jelas-jelas sudah kafir, musyrik, mereka pun KTP-nya bukan Islam. KTP-nya tidak Islam. Mereka masih ragu, ini orang kafir atau bukan orang kafir. Masih ragu. Masih perlu pembahasan, pembahasan, pembahasan. Apa yang mau dibahas? Maka aneh, ada profesor mengatakan, Islam itu artinya adalah pasrah. Setiap orang yang pasrah, dia adalah muslim. Walaupun tidak beragama dengan agama Islam. Bagaimana kira-kira? Islam itu artinya pasrah. Sehingga siapa saja kalau sudah pasrah dengan Allah SWT, apakah orang Jawa, orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Yahudi, pokoknya punya jiwa pasrah pada Allah Ta'ala, maka orang ini adalah Muslim walaupun dia tidak beragama dengan agama Islam. Ini tentunya teori yang tidak pernah dimunculkan siapapun kecuali adalah Abnaul Iblis, anak-anaknya Iblis. Membingungkan. Terus kafir itu yang bagaimana? Kafir yang bagaimana? Kalau kafir itu adalah orang yang mengingkari Allah, artinya orang yang ateis murni, hampir tidak ada orang kafir. Hampir tidak ada orang kafir. Orang ateis murni pun satu saat fitrah mereka akan keluar, akan muncul dengan bahasa bagaimana, dengan bahasa tubuh atau bagaimana, dia mengakui Allah SWT. Karena pengakuan tentang rububiyah Allah adalah merupakan hal yang telah terfitrahkan dalam diri mereka. Fatarallahu alaiha, yang Allah telah fitrahkan manusia itu mengakui tentang rububiyah Allah SWT. Maka kalau itu yang menjadi standar kekafiran, hampir tidak ada orang kafir. Iblis saja Allah katakan bagaimana? Wa kunta minal kafirin. Dan engkau termasuk orang kafir. Apakah iblis mengingkari Allah, ikhwan? Enggak, bahkan iblis mengatakan, khalaqtani, ya Allah engkau ciptakan aku. Allah al-Khaliq, pengakuan iblis kepada Allah SWT. Iblis mengakui Allah SWT. Akan tapi Allah katakan iblis adalah minal kafirin, orang-orang kafir. Lebih sesat lagi, luar biasa, lebih hebat lagi, dia katakan iblis adalah muwahid, teladan, nomor satu, nomor wahid. Karena iblis tidak mau sujud kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Inilah pelajaran iblis kepada orang ini, sehingga dia membela kepada iblis. Iblis yang Allah katakan demikian, dia katakanlah orang yang ahli tauhid paling murni, karena tidak mau sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah wajar kemudian kalau orang melihat orang-orang muslim itu sebetulnya musyrik. Orang-orang muslim itu sebetulnya musyrik. Kenapa musyrik? Buktinya ternyata selama ini orang muslim yang dia katanya menyembah Allah, menyembah Allah, menyembah Allah, setelah saya ke Mekah, yang disembah itu hanya seonggok batu. Berhala seonggok batu yang diletakkan di Mekah. Orang semuanya sujud kepada batu tersebut. Ini musyrik. Bagaimana bantahan antum, ikhwan? Hah? Coba sekarang bagaimana? Antum membantah? Iya, Mas Andi. Yang tadi, musyrik tadi. Yang musyrik. Oke, okay. Pakai jalan dulu. Mukadimah pertama. Intinya sujud perintah Allah gitu. Kemudian tentang muslim yang musyrik karena sujud kepada sama batu, maka itu adalah bagian dari syariat dan banyak ditegaskan di Al-Qur'an, maka itu bukan musyrik karena definisi syirik adalah tidak mengkhususkan ibadah atau tidak musyrik ibadahnya kepada Allah, sedangkan itu melakukan apa yang diperintahkan Allah untuk beribadah kepadanya, maka itu bukan syirik. Nggih. Kelas? Oke. Iya, di antaranya ikhwan, yang pertama, hakikat ubudiyah adalah as-sam'u wa tha'ah. Hakikat ubudiyah adalah as-sam'u wa tha'ah yang terkait di atas sikap tadhallul wal khudu'. Ini ubudiyah. Dengan sikap merendahkan diri dan menghinakan diri dan tunduk kepada Allah SWT, maka dia membangun agamanya as-sam'u wa tha'ah, mendengar dan taat. Inilah agama, itulah din. Sehingga urusannya bukan soal dia sujud kepada Ka'bah atau yang lainnya. Buktinya apa? Buktinya Allah SWT pernah memerintahkan sholat menghadap Baitul Maqdis. Apa yang disujudi ke Baitul Maqdis? Sehingga bukan urusannya soal menghadap Baitul Maqdis atau dia sujud kepada Ka'bah, tapi urusannya adalah as-sam'u wa ta'ah. Mendengar dan taat. Ini hakikat agama seorang ubudiyah seorang. Sehingga soal kemudian soal kaum muslimin dia sujud menghadap Ka'bah karena perintah Allah SWT demikian. Sehingga yang dituruti adalah perintah Allah. Seandainya Allah tidak memerintahkan menghadap Ka'bah, tidak akan menghadap Ka'bah. Sehingga hakikatnya adalah pada sikap as-sam'u wa ta'ah. Demikian jadi ubudiyah. Oleh karena itulah, apa mereka ucapkan demikian sesuatu yang tidak benar. Kita bukan menyembah batu, kita menyembah Allah SWT. Adapun kita menghadap Ka'bah adalah perintah Allah SWT dan agama adalah ketundukan as-sam'u wa ta'ah. Maka demikian pula, sebagaimana dilengkapkan tadi perkataan Umar, ketika mencium Hajar Aswad, Umar katakan, "Innila a'lamu annaki Hajar. Saya tahu engkau itu hanya seonggok batu. La tadur wa la tanfa. Tidak bisa menolak madarat, tidak pula bisa mendatangkan manfaat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluki. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium Anda, la uqabbiluk. Aku tidak akan mencium Anda." Baru Umar mencium. Sehingga menciumnya karena melihat Rasulullah mencium. Inilah ubudiyah, inilah ibadah as-sam'u wa ta'ah. Dengan menegakkan, dengan melaksanakan itu karena Nabi melihat atau dia melihat Nabi, Nabi melakukannya. Dan ibadah itu telah mencontoh. Demikian sehingga seorang muslim dia harus faham tentang hakikat ini agama dia. Hadza innama huwa ittikhadhu wasail. Aw yaqul haula juhalun waqa'u fi hadzal amri an jahlin. Wa yudafi'u anhum. Atau untuk orang itu maka dikatakan atau mereka atau dia akan mengatakan haula juhal. Mereka adalah orang bodoh fi hadzal amri dalam perkara ini. Fi hadzal amri an jahlin wa yudafi'u anhum, dan mereka kemudian memberikan pembelaan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut dengan alasan mereka adalah orang-orang yang bodoh, yang udzur, yang tidak bisa dikafirkan dan seterusnya. Fa hadza ashaddu kufran minhum. Maka orang ini lebih kafir lagi dibandingkan dengan orang-orang kafir atau orang musyrik tersebut. Li'annahu shahaha al-kufra. Karena sungguhnya dia telah membenarkan kekafiran. Au shahaha asyirka au syakka. Atau dia membenarkan kesyirikan atau dia ragu terhadap kekafiran dan kesyirikan. Yaitu mereka lebih parah daripada yaitu orang yang pertama yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik. Dia yang kedua ini dia membenarkan dan memberikan pembelaan. Selain tidak mengkafirkan mereka, bahkan membenarkan dan bahkan memberikan pembelaan. Maka demikian merupakan perbuatan yang menunjukkan kebatilan perbuatan mereka. Itu sangat bahaya dengan perbuatan mereka tersebut. Tidak mengkafirkan apa yang Allah kafirkan. Fanaqululah, maka kami katakan pada orang tersebut, kaunuk musliman, keberadaan Anda sebagai seorang muslim, wa tabi'an li Rasulillah sallam, dan Anda sebagai pengikut Rasul sallam itu, war rasulu ja'a bi takfiril musyrikin wa qitalihim wa istibahati amwalihim wa dimaihim. Ketahuilah, kalau Anda muslim dan kalau Anda pengikut Rasulullah sallam, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah datang dengan mengkafirkan orang musyrik dan memerangi dan menghalalkan harta dan darah mereka karena kesyirikan mereka. Yang Nabi mengatakan umirtu an waqatilan nas liyaqulu la ilaha illallah, aku diperintahkan Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah dalam ayat yang dalam hadis yang lainnya ini hatta ini sampai mereka liwahidullah, hingga mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sampai mereka hatta yuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah Subhanahu. Sehingga kalimat ini merupakan tafsir kalimat la ilallah. La ilaha illallah adalah tauhid, tauhid adalah la ilallah, yang tidak akan dikatakan tauhid kecuali memenuhi dua rukun pokok. Apa ikhwan? Ya, an-nafi wal isbat, inilah tauhid. Tidak akan dikatakan tauhid kecuali ini, terkumpulnya an-nafi wal isbat. Nafi saja bukan tauhid, isbat saja bukan tauhid. Saya meyakini Allah sesembahan dan saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Kenapa? Saya meyakini Allah sesembahan dan saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimat yang pertama, saya menyembah Allah, saya mengakui Allah sebagai sembahan dan saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Apakah sikap ini tauhid? Ikhwan? Bukan. Kenapa? Kalimat ini belum memasukkan dia sebagai orang yang muwahhid sampai jelas pada dia sikap mengingkari, menolak, menggugurkan segala jenis sesembahan selain Allah. Dia ingkari sebagai sembahan yang batil. Dia tegaskan mereka sebagai sembahan yang batil. Kalau hanya mengatakan saya yakin Allah adalah al-ma'bud, sembahan, dan saya menyembah Allah SWT, ini tidak menutup kemungkinan. Ini belum menutup kemungkinan. Kalau dia juga menyembah selain Allah dan juga mengakui ada sembahan selain Allah, kalimat saya mengakui Allah sebagai sembahan dan saya menyembah Allah SWT harus ditutup krek dengan keyakinan berikutnya, dan tidak ada sesembahan lain selain Allah yang layak disembah, dan saya gugurkan semua sembahan selain Allah tersebut. Ini baru tauhid. Sehingga tauhid wahada yuwahidu tauhidan ja'ala syai' wahidan, menjadikan suatu tunggal sehingga menunggalkan sesuatu. Sebelum menunggalkan sesuatu maka bukan tauhid. Maka tauhid tidak akan kata tauhid kecuali terkumpul padanya dua hal, al-nafyu wal isbat. Nafi dan isbat. Paham? Rasulullah datang dengan membawa misi yang demikian. Dan beliau mengatakan, bu'istu bisayfi hatta yu'badallah. Aku diperintahkan, aku diutus oleh Allah dengan saif, dengan pedang, hingga Allah Subhanahu wa taala disembah. Ini bukan menunjukkan kebengisan Rasulullah mengembangkan dengan pedang. Akan tapi pedang, kekuatan itu sebuah kebutuhan mutlak negara manapun dan untuk mengawal apapun. Semua aturan tidak akan pernah tegak kecuali dengan kekuatan, dengan dukungan kekuatan. Helm saja, aturan helm itu enggak akan mungkin tegak kecuali ditegakkan dengan kekuatan, polisi dan kekuatannya. Kalau dibiarkan tok, hanya menunggu kesadaran orang, kesadaran untuk berhelm, semua kepalanya akan dilepas helmnya itu. Sumuk katanya. Ada yang pakai, ada yang enggak, ada yang sadar, ada yang sadar, ada yang kurang sadar, ada yang enggak sadar. Itu untuk orang berhelm butuh kekuatan. Ada enggak negara untuk mengawal apa yang menjadi peraturan dan menjadi etika mereka dan menjadi harga diri mereka tanpa memiliki kekuatan angkatan bersenjata? Tidak ada. Dan akan tapi dari semua pemegang senjata yang dikapekan untuk mengawal aturan, tidak ada yang lebih bermoral dan beretika dan perikemanusiaan kecuali Islam. Silahkan pelajari teorinya dan bandingkan dalam kenyataannya. Bagaimana peperangan di zaman Nabi dan para sahabat, dan bagaimana peperangan yang dilakukan orang-orang kafir dan tingkah laku mereka. Memang Islam dikawal dengan pedang, tapi Islam tidak bengis sebagaimana yang mereka bayangkan, sebagaimana mereka telah berbuat kebengisan. Karena tuntutan, tidak mungkin sebuah aturan, apalagi merupakan sesuatu yang paling asas yang harus ditegakkan tanpa dengan kekuatan ini. Hanya orang-orang barat selalu mereka berusaha untuk menggambarkan Islam itu identik dengan pedang, tukang belai wong. Sehingga kalau mendengar Islam itu sama dengan mendengar algojo, jagal, tukang jagal. Dalam rangka untuk meruntuhkan bayangan keindahan Islam. Karena mereka berkepentingan. Coba lihat. Amerika untuk mengawal ideologi yang mereka bilang demokrasi, kemana-mana pakai tentara. Negara yang diultimatum tidak mau pakai ini, maka akan dilindes oleh mereka. Disiapkan nuklir, disiapkan bom, disiapkan tentara, disiapkan segala macamnya untuk mengawal itu. Sesungguhnya ini kebutuhan semua negara, kebutuhan semua. Ini hal yang akan ditegakkan. Akan tapi digambarkan sedemikian rupa. Kemudian, hal ini keterangan singkat berkaitan dengan pembahasan ini, pembahasan yang ketiga. Waqatiluhum hatta la yakuna fitnah, dan peralihan mereka, perangailah mereka hingga tidak ada fitnah. Fitnah yang dimaksudkan adalah ini syirik. Wa yakuna dinu kullu lillah, dan agar agama semuanya milik Allah, ini tegaknya tauhid di muka bumi. Rasulullah SAW tidak pernah tenang sebelum selama masih mendengar Allah disekutukan dengan yang lainnya. Tinggal ini masalahnya itu. Apa yang membuat orang tidak tenang? Kalau Amerika boleh jadi tidak pernah tenang selama ada negara yang belum menerima ideologi demokrasi. Umpamanya boleh jadi begitu. Kalau Rasulullah SAW tidak pernah tenang selama masih didengar ada sebuah wilayah yang Allah masih disekutukan. Contoh, ketika Nabi sudah memiliki daulah di Madinah, didengar di Yaman masih ada Dzul Khulasah yang disembah. Masih ada Dzul Khulasah yang disembah. Mana jamnya, Dek? Kurang 5 menit? Insyaallah. Hah? Berapa menit? Ini kurang 5 menit yang itu. Dibeda-bedakan ya. Jamnya imam lain dengan jamnya makmum. Maksudnya imamnya biar kesusu-susu. Ikhwan fillah, Rasulullah tidak pernah tenang selama masih mendengar ada tempat yang Allah disekutukan dengan yang lainnya. Beliau masih mendengar di Yaman ada Dzul Khulasah yang disembah. Maka beliau tidak pernah bisa tidur, tidak pernah tenang. Maka beliau panggil Jarir bin Abdullah sehingga berangkat dengan 150 pasukan berkuda untuk menghancurkan Dzul Khulasah dengan doa Rasulullah SAW. Setelah pasukan ini berhasil, singkat ceritanya, setelah pasukan ini berhasil menghancurkan Dzul Khulasah yang ada di Yaman, maka dikirim utusan untuk menyampaikan kepada Nabi, telah sukses misi menghancurkan kesyirikan Dzul Khulasah. Begitu sampai kepada Nabi berita telah dihancurkannya kesyirikan, Nabi mendoakan utusan tersebut, pasukan Ahmas, dengan 5 kali doa. Doa keberkahan 5 kali. 2 catatan penting, ikhwan. Pertama, Nabi tidak pernah tenang selama masih mendengar ada tempat di situ Allah masih disekutukan. Yang kedua, Nabi dengan mendoakan sampai 5 kali, yang biasanya Nabi kalau mendoakan itu 3 kali. Itu sudah banyak 3 kali. Tapi ini sampai 5 kali. Menunjukkan legonya Nabi. Tahu lego? Kata orang Jawa, plong, sudah plong. Sehingga lego yang luar biasa. Ketika syirik telah dihancurkan. Sekarang perhatikan kondisi para duat di zaman kita dari kalangan kaum muslimin. Mereka yang meneriakkan khilafah, khilafah, khilafah, tegakkan negara Islam. Ini tegakkan daulah, raih kekuasaan, kuasai negara agar kita bisa menegakkan Islam dan syariatnya. Pertama tanya, sejauh mana mereka rasa gelisahnya bersama dengan slogan mereka itu ketika mendengar di sekitarnya itu masih banyak syirik yang bertebaran. Di mana rasa gelisahnya? Sehingga ada enggak kegelisahan mereka? Ataukah kegelisahan itu berkaitan dengan karena belum mencapai target masa sekian, kursinya harus sekian, sehingga dia masih gelisah terus bagaimana caranya bisa mengumpulkan kursi jumlah sekian. Sehingga segala macam dilakukan sampai toh akhirnya tidak peduli dengan bid'ah, dengan khurafat, dengan syirik, dengan maksiat. Tidak peduli. Yang penting masa bisa kecekel, mereka ridha mendapatkan kursi jumlahnya sekian. Entah dengan cara cokean, dengan cara dangdutan, dengan cara maksiat, dengan cara ikhtilat, dengan cara yang segala macam. Tidak peduli. Bid'ah-bid'ah tidak apa-apa, yang penting kumpul dulu. Inikah yang terjadi? Sehingga di mana rasa gelisah mereka dengan kesyirikan yang ada? Ini yang pertama. Yang kedua, adakah mereka memiliki kelegaan hati ketika ada orang mereka berdakwah tentang tauhid dan memberantas syirik? Ataukah bahkan justru keberadaan dai-dai yang mengajarkan tauhid, memberantas syirik, malah membuat mereka gelisah? Dan mereka katakan sebagai orang yang mereka melakukan tafriqul ummah, memecah belah ummah. Maka lihatlah, perhatikanlah, sudahkah mereka sama dengan perasaan Rasulullah SAW yang dibuat gelisah ketika masih mendengar ada suatu tempat yang Allah masih disekutukan? Adakah mereka merasa lega ketika mendengar ada orang mendakwakan tauhid dan berusaha untuk memberantas kesyirikan? Ini sangat penting untuk dirasakan sebagai seorang mukmin muwahhid yang betul-betul menempatkan tauhid sebagai perkara yang paling pokok dalam agama dia. Cukup sekian, ikhwan. Ada pertanyaan? Gimana, Pak? Bagaimana gitu? Ya, keyakinan. Keyakinan kita, Yahudi kafir, Nasrani kafir, orang yang Hindu, Buddha, segala macam, yang mereka tidak berislam namanya kafir. Yakin kafir. Kalau sampai mereka kemudian tidak menerima Islam, maka sebagaimana kata Nabi, kana min ashabin nar, dia akan menjadi penduduk neraka. Maka kalau kita melihat ada pendeta yang masya Allah dermawan, tekun ibadah, yang masya Allah baik dengan tetangga, maka harus muncul dalam diri kita pula kasihan. Kalau sampai orang sebaik seperti itu kemudian menjadi ahlun nar, karena ada orang telah terbalik perasaannya melihat ada orang Nasrani ganteng, masya Allah ganteng kayak gini masuk menjadi ahlun nar. Berangkat dari keraguan dia, mau seorang ganteng seperti ini akan menjadi ahlun nar. Kasihan, cantik, masya Allah, orang cantik seperti ini, tampan seperti ini menjadi ahlun nar. Berangkat dari keraguan, kayaknya enggak mungkin Allah akan menyiksa orang seperti ini. Ini berkaitan masalah keyakinan, i'tiqad seseorang. Sehingga muncul pula berkaitan dengan masalah, ya ini kemunculannya dengan masalah baro'ah. Akhirnya dia berkeyakinan, ya ini pluralisme, berakidah pluralisme, semua agama sama. Agama ini hanya kulit saja, hanya baju saja. Boleh ganti baju macam-macam. Mbok kamu praktekan. Yang punya teori seperti itu dipraktekan. Hari ini muslim, besok kafir, besok lagi ganti apa lagi, kan ganti-ganti baju aja gitu. Atau kata dia, hanya seperti ruji ibaratnya, agama-agama itu seperti hanya seperti ruji. Tahu ruji? Jari-jari roda, ruji namanya, jari-jari roda. Hanya itu, semuanya menuju pada satu poros, as. Semuanya memang banyak ruji-rujinya begini, ada yang di sini, disini, disini. Tapi menuju satu ini, semua agama begitu ibaratnya itu katanya itu. Sehingga semuanya sama. Hanya ini jalan saja, ada yang pakai jalan Islam, ada jalan Nasrani, ada jalan Yahudi, ada jalan lagi macam segala macamnya itu. Tapi menuju satu perkara yaitu Tuhan, menuju Tuhan. Maka mereka anggap sama. Sehingga ini semuanya hanya merupakan syubhat kebatilan dan sesungguhnya siapapun tahu tidak sama antara Yahudi dengan Nasrani, dengan Islam, dengan Hindu, dengan Buddha. Mau disamakan dari sisi mananya? Maka seperti kemarin, ikhwan, bagaimana? Kalau hanya melihat sama dari sebagian sisi saja, maka antum dengan munyuk itu sama. Kalau melihat sama itu dari sebagian sisi, kamu dengan munyuk ya sama. Mau enggak disamakan kamu dengan munyuk? Hah? Tahu munyuk? Ketek? Ya. Munyuk, ketek, kerah itu sama. Tentu antum enggak mau dikatakan begitu. Bagaimana antum mengatakan sama Islam sama dengan ini, sama dengan itu, sama dengan yang ini? Sama dari sisi apanya? Kemudian dikasih penjelasan. Nyatanya yang ini mengharamkan maling, ini mengharamkan maling, ini mengharamkan maling. Oh, berarti sama semuanya sebetulnya itu. Hakikatnya semua agama itu sama. Itu yang maling, yang bagian maling. Yang lainnya masih banyak yang beda-beda. Ketak juga punya mata, kamu punya mata. Ya gak mungkin lah disamakan. Kalau hanya ngambil contoh yang sama-sama saja, ya banyak. Begitu Pak? Saya kira ini ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kemudian kita lanjutkan jam 10. Apakah perbuatan mengkafirkan kaum muslimin merupakan perbuatan kekufuran? Batal keislamannya? Ya tergantung. Mengkafirkan kaum muslimin ada karena bodoh, ada karena takwil, ada karena i'tiqad. Kalau dia i'tiqad, jelas-jelas dia muslim, jelas-jelas dia muslim, dan tidak melakukan perbuatan apapun tentang kekafiran, lalu dengan keyakinan, seyakin-yakinnya dia kafirkan muslimin, itu tentunya adalah kekafiran, mengkafirkan apa yang tidak Allah kafirkan. Tapi orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena takwil, karena bodoh dan sebagainya itu, yang jelas ini perbuatan yang sangat bahaya. Khatir jiddan. Sangat berbahaya sekali. Karena memiliki dampak yang sangat buruk. Makanya berkaitan masalah kaum muslimin, untuk mengkafirkan mereka, ini permasalahan yang sangat pelik. Adapun muslimin kita tidak mengkafirkan. Kecuali orang yang total tidak ada lagi alasan lain kecuali dia telah dikatakan kafir. Oleh karena itulah pembahasan takfir ada dawabitnya, ada kaidah-kaidah yang perlu untuk diperhatikan. Dan ini yang bisa melakukan hanyalah para ulama, dan yang berhak menjatuhkan vonis adalah para hakim kaum muslimin, karena memiliki kansungan yang sangat besar. Yang jelas ikhwan fillah, dalam masalah takfir itu kemarin kita telah sampaikan insyaallah berkaitan dengan diri kita. Kita pelajari semuanya dalam rangka untuk kita berhati-hati, jangan sampai kita terjerumus dalam amal-amal yang menjadikan keislaman kita rusak. Ini dari sisi kita. Yang kedua, berkaitan masalah takfir, maka kita harus betul-betul sangat hati-hati. Karena banyaknya riwayat yang apabila kita menuduh orang kafir padahal dia tidak kafir, maka kekafiran akan kembali kepada kita. Ini adalah takfir kepada kaum muslimin yang mereka asalnya muslim. Orang muslim tidak boleh kita kafirkan kecuali sampai betul-betul memang dia tidak ada tafsiran lagi kecuali dia adalah kafir. Sehingga di sana ada syurut dan ada mawani. ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang orang untuk bisa dikafirkan. Satu contoh penghalang adalah karena dia bodoh atau karena dia lupa, karena dia ini keliru. Contoh orang yang bodoh, ada orang yang ketika dia mau meninggal, dikumpulkan anak-anaknya berwasiat. Nah, nanti kalau bapak meninggal, bakaren, obongen, minta dibakar. Nanti abunya sebagian kamu sebarkan di lautan, sebagian kamu sebarkan tempat lainnya, sehingga dia anggap jasadnya itu sudah madul-madul kemana-mana. Kemudian ketika dia sudah mati, dia dipanggil oleh Allah SWT, ditanya, kenapa engkau lakukan yang seperti itu? Apa katanya? Ya Allah, saya lakukan seperti itu karena saya takut kepadamu. Karena seandainya saya anggapan dia, karena seandainya saya waktu itu tidak begitukan, saya takut kalau seandainya saya akan dibangkitkan dan saya akan diazab oleh Allah dengan azab yang tidak terkira. Karena dia sadar, dia punya kesalahan, kejelekan, keburukan, kejahatan, kemaksiatan yang akan dia bayangkan akan diazab Allah kalau dia menghadap Allah, bertemu dengan Allah SWT. Kemudian dia dengan kebodohannya dia sangka bahwasanya Allah tidak mampu akan membangkitkan dia kalau dia sudah dibakar menjadi abu berkeping-keping sehingga disebar kemana-mana jasadnya, mabur-mabur kemana-mana. Ini tentu keyakinan yang kafir. Keyakinan kafir. Dan ini adalah berangkat dari kebodohan dia. Dan ketika dia mengatakan, ya Allah saya takut kepadamu ya Allah, Allah maafkan. Allah maafkan, menunjukkan dia dimaafkan Allah, dia masih muslim, dan Allah maafkan, dan kebodohan dia tersebut yang dimaafkan Allah diantaranya. Dia melakukan omongan, perbuatan, keyakinan kafir tersebut karena kebodohannya. Sehingga diantaranya kebodohan merupakan udur. Sesuatu yang udur. Contoh yang keliru. Ketika orang safar dengan kendaraannya dan perbekalannya, dia istirahat, tahu-tahu kemudian kendaraan yang bawa perbekalan itu hilang. Dicari-cari sampai putus asa, enggak ketemu. Akhirnya dia pun kembali ke tempat semula, tinggal nunggu matinya. Karena sudah enggak ada yang bisa diandalkan lagi. Begitu dia saat nunggu begitu, ternyata tahu-tahu kendaraannya kembali utuh, semua perbekalan yang dia bawa semuanya utuh. Maka kegembiraan dia sangat luar biasa. Bisa dibayangkan dari dia sudah membayangkan mati, tahu-tahu kemudian kendaraannya kembali. Maka saking gembiranya dia mengatakan, ya Allah anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini tentu kalimat kufur. Mengatakan Allah adalah hambanya dan dia adalah Rabbnya Allah. Nah, kalimat kufur. Akan tapi ini terbalik karena saking gembiranya. Saking gembiranya, maka ini merupakan uzur tersendiri. Sehingga di sana ada syurut, ada mawani yang perlu kita perhatikan sehingga jangan sampai kita terlalu gampang melakukan takfir. Kata para ulama kita, salah dengan tidak melakukan takfir kepada muslimin, maksudnya salah karena dia tidak mengkafirkan kaum muslimin, dengan salah karena dia mengkafirkan kaum muslimin. Yang satunya salah karena tidak mengkafirkan, yang satunya salah karena dia mengkafirkan. Kesalahan karena tidak mengkafirkan itu lebih ringan dibandingkan dengan kesalahan karena dia mengkafirkan. Karena kesalahan karena mengkafirkan itu memiliki risiko yang sangat berat, dampak yang sangat besar. Faham maksudnya ikhwan? Artinya kalimat tersebut pula mengatakan, mengingatkan bagi kita untuk hati-hati dalam masalah takfir. Sehingga kalau masalah itu serahkan pada ulama. Kita yang penting untuk diri kita dan mewaspai diri kita dan menerangkan secara umum kepada masyarakat, jangan sampai mereka terjerumus dalam amaliah-amaliah kekafiran seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita insya Allah lanjut nanti jam 10. Demikian wassallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.